Saya seorang guru. Bagaimana hukumnya mengikuti upacara dan hormat bendera? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, demikian pula Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, demikian pula kepada lembaga fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, dan mereka semua melarang ya, kegiatan upacara bendera maupun hormat bendera. Ya. Karena perbuatan tersebut menyerupai bentuk ya, pensyariatan ya, sesuatu yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran was Sunnah. Demikian pula dalam hormat bendera itu terdapat pengagungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kepada benda mati yang tidak bisa sedikit pun memberikan manfaat dan mudarat kepada manusia. Nah, itu berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan kalau sampai harus menghormat bendera. Padahal itu hanya sekedar lambang dan itu benda mati, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa pula menolak suatu kemudaratan dari manusia. Ya. Demikian pula itu adalah bentuk tashabbuh dengan orang-orang kafir. Demikian yang telah dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam.